Saat kau tertawa, kau buatku tersenyum. Saat kau menggoda, kau buatku tersipu. Tatapanmu yang membuatku selalu merindu, merindukan bayangmu. Kata-katamu yang selalu buatku lulu. Genggaman tanganmu yang buatku membisu. Cara sederhana namun buatku rindu, merindukan hadirmu. Saat di sampingmu ku nyaman, ku damai. Saat di dekatmu ku rasa sempurna. Bahagia mengisi hariku, bahagia mengisi hariku. Saat di sampingmu ku nyaman, ku damai. Saat di dekatmu ku rasa sempurna. Bahagia mengisi hariku karenamu. Kata-katamu yang selalu buatku lulu. Genggaman tanganmu yang buatku membisu. Cara sederhana namun buatku